Mana tampaknya untuk Ardas Kamadetai? Ada Max Pro Soteng, ada Nugroho Audio. Siapa dia kalau bukan Tasya Rosmala Kuboda? Nyanyi bareng-bareng lagi ya. Sip, ayo. Seringku merangkap menjadi kadang. coba melupakan. Bersama dengan Delta, juga bersama dengan Zahra, Multimedia. Yuk, tetap bersama AS Perkasa, si goyang nete nete awate si ratu buku dan Tasya Rosmala. Titip cinta spesial buat semuanya. Yang di belakang juga ibu-ibuku. kasih.